apa malam ini. Dan ku tak sabar lagi menanti. Tapi bila kita bertatapan, sekarang ucapan seakan kini tak perlu lagi kita bicara dalam bahasa cinta, tanpa suara, tanpa sepatah kata. Pelukan asmara melukakan semua, tanpa suara, tanpa kata-kata. Barang tak berubah, barang. Kini tak perlu lagi